وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله pada kajian di malam hari ini kita masih di bulan Muharram. Akhwana fillah barakallahu fikum, dengan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahannya, kita kembali untuk melanjutkan membaca sebuah kitab karya dari seorang al-Imam Al-Kabir, Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu kitab Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang membahas di dalamnya berbagai bab-bab yang menyebutkan tentang bagaimana Islam, yaitu adab yang mulia dalam agama Islam kita ini. Pada pembahasan di malam hari ini, di antara adab yang paling mulia yang semestinya umat Islam berhias dengannya, beramal dengannya, sebuah adab yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengerti dan juga mengamalkannya, yaitu adab kepada kedua orang tuanya. Kita masih dalam pembahasan adab atau bab-bab yang berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Pada malam hari ini kita sampai pada bab yang keempat. Nah, dalam kitab ini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang bab linil kalam liwalidayhi, bab tentang melemahkan, melembutkan suara, melembutkan pembicaraan kepada kedua orang tuanya. Bahwa Islam menghasung, bahkan memerintahkan kepada umat Islam untuk berhias dengan akhlak yang karimah, yang thayyibah, berupa kelembutan pembicaraan di hadapan orang tua dengan suara yang lembut, dengan suara yang bagus, penuh kesopanan, penuh sopan santun, unggah-ungguh menata suaranya sebaik mungkin, yang bisa menyenangkan orang tuanya, yang bisa menghargai kedua orang tuanya. Nah, demikianlah Islam ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita menyebutkan riwayat ahadith yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kita menyertakan dalil dari Al-Quran tentang kewajiban umat Islam untuk melembutkan suaranya ketika dia bicara dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat ke-23 yang saya ingat. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat, memerintahkan agar kalian kaum muslimin tidaklah mereka beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan juga Allah memberikan wasiat, memberikan perintah agar mereka dengan kedua orang tuanya berbuat baik, berbakti, berbudi pekerti yang baik dan mulia kepada kedua orang tuanya. Imma yablughannal kibar indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum fala takul uff. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat seorang di antara kedua orang tuanya, abah atau ummahnya, bapak atau ibunya, atau kedua-duanya, nah, sudah mencapai usia al-kibar, sudah mencapai usia besar, usia tua, Allah mengatakan fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kalian mengatakan uff pada kedua orang tua kalian. Uff di sini sebuah ibarat tentang bentuk gangguan lisan yang paling kecil, sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang gangguan lisan atau kata-kata yang paling kecil, yang paling rendah. Artinya Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali mengatakan dengan sebuah perkataan, dengan sebuah ucapan yang bisa menyakiti kedua orang tua kalian, walaupun sekecil apapun bentuk gangguannya. Nah, apalagi yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin melarang, mengharamkan dengan tegas, fala takul, jangan sekali-kali anda mengatakan dengan ucapan yang bisa menyakiti kedua orang tua kalian, walaupun dengan ucapan yang sekecil apapun yang bisa menyakiti kedua orang tua kalian. Ini posisi kedua orang tua kita. Allah menghormati keduanya, Allah memposisikan keduanya dengan posisi yang sangat tinggi di hadapan anak-anaknya, putra-putrinya. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam yang mulia ini seorang putra atau seorang putri, seorang anak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti kedua orang tuanya, walaupun sekecil apapun tidak boleh, kata Allah. Semua perkataan yang bisa menyakiti, yang bisa mengganggu, yang bisa membuat marah kedua orang tuanya, yang bisa membuat sakit hati kedua orang tuanya, walaupun sekecil apapun bentuknya, dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Apalagi perkataan yang memang betul-betul menyakitkan, redaksinya redaksi yang mengandung kata-kata keji, nah, kalimat-kalimat keji lebih-lebih lagi, kalimat-kalimat hardikan lebih-lebih lagi, kalimat-kalimat yang keras lebih-lebih lagi, kalimat-kalimat yang nyuwun sewu kurang ajar lebih lagi kepada orang tuanya, dosanya lebih daripada itu. Nah, di sini Islam betul-betul meletakkan sebuah adab yang sangat mulia dan tinggi, yang menunjukkan tentang keindahan Islam dan juga kemuliaan Islam dari bab ini. Wala tanharhuma, dari ucapan juga dilarang, ucapan yang menyakitkan kedua orang tuanya. Dan wala tanharhuma, dan juga Allah melarang jangan sekali-kali menampakkan sebuah perbuatan juga yang menyakiti orang tua kita. Wala tanhar, jangan sekali-kali menghardik. Dijelaskan para mufassirin, dan kalimat wala tanhar ini semua bentuk perilaku amalan enam yang bisa menyakiti orang tua kita, mimik, Nam muka kita, raut wajah kita, nah, yang membuat sumpek orang tua kita, yang mau tidak senang orang tua kita, wala tanharhuma, tercakup dalam kalimat ini. Nah, segala bentuk tindak tanduk, segala bentuk perbuatan yang bisa menyakiti orang tua, Allah haramkan. Sehingga dua hal, al-qawlu wal-amal, al-qawlu wal-fi'il di sini. Pertama, fala taqul lahuma uffin. Yang kedua, la tanharhuma. Sehingga meliputi dua hal, ucapan dan perbuatan. Semua bentuk ucapan yang menyakiti orang tua kita, maka itu adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Semua perbuatan, perilaku juga yang membuat sedih orang tua, yang menyakiti orang tua, juga bagian daripada uququl walidain, dosa yang besar. Nah, bahkan yakni minal kabair al isyraku billah. Yang kedua, uququl walidain. Ala unabbiukum, maukah aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Kata Nabi, al-isyraku billah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Di antara bentuk durhaka adalah tadi, dia tidak bisa berbuat lembut dari kata-katanya untuk kedua orang tuanya, cenderung kasar, tidak sopan, apalagi mengangkat suara kepada orang tuanya. Nah, dan juga dari sisi perbuatan, wala tanharhuma. Kemudian Allah mengatakan, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dengan sebab itu, ucapkan. Nah, untuk keduanya, qawlan karīmā, ucapan yang karim tadi. Ucapan yang betul-betul karim, ucapan yang betul-betul sopan, santun. Allah mengatakan dengan karim, sebagaimana nama Allah karim. Ini ucapan betul-betul karim, yang menyenangkan orang tuanya, yang membuat bangga orang tuanya, yang membuat senang orang tuanya. Santun. Nam, isi, nah, substansinya juga santun, dan juga sisi rendah dan tingginya juga santun, tidak keras. Nam, isinya juga bagus, cara menyampaikan juga dengan sopan dan santun. Demikian ikhwana fillah barakallahu fikum. Dan juga Allah tegaskan, wahfad lahuma janaha dzul minar rahmah. Dan juga Allah tegaskan, bersikaplah tawadu tadi, ucapkan ucapan yang karim, dan juga berperilakulah. Nah, berperilakulah dengan perilaku yang tawadu, yang rendah hati kepada orang tua. Janaha dzul minar rahmah. Ketika kita menghadap, enam, kedua mata kita, kita pandang, enam, dengan pandangan yang penuh kesopanan, dengan ketundukan. Nah, ini bagian dari apa? Betul-betul, kalau kita menghadap orang tua kita, betul-betul sopan, baik ucapan kita dan juga fisik tubuh kita ini. Santun kepada kedua orang tua kita. Allah katakan, wahfad lahuma janaha dzulli minar rahmah. Nah, ini dalil dari Al-Quran yang menegaskan kewajiban umat Islam betul-betul untuk menghargai, menghormati, berbudi pekerti baik untuk kedua orang tuanya. Sehingga lainul kalam, melembutkan suara, adalah amrun, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sunnah mustahab. Bukan adab yang dicintai, tapi adab yang wajib. Yang melanggarnya dosa. Sebuah dosa. Berikutnya enam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah layyin kalam liwalidayhi. Bagaimana adab Islam untuk melembutkan suara enam tatkala berbicara untuk atau kepada kedua orang tuanya. Ini kalau umat Islam mengamalkannya luar biasa, Islam begitu indah dan mulia. Namun adab ini mulai enam surut di kalangan anak-anak muda kaum muslimin. Mulai tergeser. Semoga dengan kita mengkaji enam, mempelajarinya ini, memulai dari rumah tangga kita, memulai dari kita, karena kita masing-masing sebagai anak statusnya. Baik orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ada cara lain kita berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita. Disitulah kita bisa enam, bagian dari berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita di waktu sewaktu di dunia. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum. Berikutnya ada sebuah riwayat dari Taisalah bin Mayyas. Yaitu seorang sahabat bernama Ali, tetapi ma'ruf dengan panggilan Taisalah bin Mayyas. Nah, tetapi bukan Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang lain yang bernama Ali, tapi dia masyhur ma'ruf dengan panggilannya Taisalah bin Mayyas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an najadat. Dulu aku pernah bersama orang-orang Khawarij. Dulu, waktu dulu, kata beliau, pernah bergaul, berkawan dengan kelompok teroris di waktu itu. Sebuah kelompok yang sesat. Kelompok teroris Khawarij. Nah, karena memang di masa sahabat, terutama di masa khilafah Ali bin Abi Thalib, di sana muncul kelompok Al-Haruriyah, kelompok-kelompok yang ekstrim, yang bermuda-muda menghalalkan darah kaum muslimin, yang bermuda-muda mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Nam, itu tinggal di negeri Harurah, sebuah desa namanya Harurah. Di sana ribuan orang di negeri Kufah, sehingga kelompok itu disebut dengan kelompok Haruriyah. Karena kelompok-kelompok teroris mereka tinggal di negeri di desa namanya Harurah. Nah, dulu aku Taisalah bin Mayyas pernah bersama mereka. Fa asabtu dzalu dzuluban la ara illa minal kaba'ir. Taisalah ini khawatir, dulu aku pernah terjatuh dalam beberapa dosa. Namanya manusia, bukan malaikat, pasti pernah salah berbuat dosa. Dulu aku pernah jatuh dalam beberapa dosa yang saya tidak melihatnya kecuali dosa-dosa besar yang saya anggap, yang saya ketahui adalah dosa-dosa besar. Kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Karena akidah khawarij, akidah teroris ini, keyakinan mereka, bila ada seorang muslim, ada seorang muslim yang jatuh dalam dosa besar, maka dia dihukumi kafir. Nah, dengan sebab ini mereka bermudah-mudah mengkafirkan orang-orang muslim. Nah, ini orang-orang muslim yang jatuh dalam dosa besar. Contoh orang-orang muslim di negeri ini yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka mereka kafir menurut akidah orang-orang khawarij. Sehingga kita dapati dalam beberapa waktu kemarin di Cirebon, ada seorang polisi, dua polisi ditembak sehingga meninggal dunia oleh orang-orang khawarij, oleh orang teroris. Kenapa? Karena mereka meyakini orang-orang muslim, yang mereka jatuh dalam dosa besar adalah kafir, halal darahnya. Bahkan lebih dari itu, dosa bertambah dosa lagi. Dengan sebuah niatan, Allah mengatakan fa'iddu, persiapkan jihad, mastata'tum minal quwa, kekuatan yang ada, dan dengan cara dan juga maksudnya dengan kuda-kuda perang kalian. Ini ayat ini berkenaan dengan jihad. Mereka berjalan dengan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah, dengan itu bisa menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Kenapa mereka mengadakan pemboman di tempat-tempat, di gereja-gereja, bahkan di masjid-masjid kaum muslimin, di Cirebon juga masjid dibom oleh mereka. Dan juga membunuh orang-orang muslim dari kalangan aparat pemerintah. Apa tujuannya? Turhibuna bi aduwallah, dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah ini. Jadi mereka membunuh itu dalam rangka mengamalkan ayat ini, turhibuna aduwallah, dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Sehingga selain kelompok mereka, dianggap a'da'ullah, musuh-musuh Allah yang wajib untuk ditakut-takuti. Ini ayuhan nas, kaum muslimin, betapa luar biasa sebuah kesesatan ini. Sesuatu yang menyedihkan. Sebuah dalil yang tidak diletakkan pada tempatnya. Sembarangan mereka beristimbat, sembarangan mereka berhujjah dengan ayat Allah yang sangat mulia. Siapa mufassir yang menafsirkan seperti ini? Siapa para ulama yang menafsirkan seperti ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali. Yakni Taisala ini, saya dulu pernah jatuh dalam dosa-dosa yang saya ketahui itu dosa besar. Karena akidah kaum khawarij, kalau seorang jatuh dalam dosa besar, kafir. Ini. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya menceritakan kepada Abdullah bin Umar. Ini pentingnya kita kembali kepada para ulama. Di saat munculnya fitnah, maka menemui kepada Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab, seorang sahabi yang mulia. Qala mahiya, apa itu dosa itu? Kata gua, dosa itu adalah ini dan itu, tanpa dia sebutkan, tetapi dia rahasiakan. Ini penting. Tidak boleh kita berbangga-bangga untuk menyebutkan sebuah dosa, sebuah aib. Sebuah dosa itu aib, sehingga tidak perlu kita sebut-sebutkan. Ketika kita sudah bertobat kepada Allah, ya sudah, tidak boleh kita ceritakan kepada yang lainnya. sehingga tayya, sehingga rawi tidak menyebutkan dosa nam Faisalah bin Mayyas dengan kalimat kada wa kada, ini dan itu karena aib. Nah, qala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan laisat hadhi minal kabair, ini semua bukan dosa-dosa besar. Nah, kata Abdullah bin Umar, hunna tis'un, dosa-dosa besar itu adalah pertama al-isyraku billah, dosa syirik, beribadah selain kepada Allah. Negeri kita ini dibangun di atas tauhid insyaallah. Sebagai contoh umpamanya, wallahu alam ya, Pancasila, apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebetulnya wallahu alam bisawab, maunya adalah betul-betul mentauhidkan Tuhan kita, ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ini. Sehingga barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa selain kepada Allah, dia memohon juga selain kepada Allah, mempercayai tempat-tempat yang dikeramatkan, sehingga dia menyembelih kambing atau sapi dilempar ke tempat-tempat yang dia keramatkan. Ini wujud dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya sakit, bukannya mohon kepada Allah kesembuhannya, tetapi mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan di sana. Mencari jodoh juga bukan kepada Allah. Mencari jodoh mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diagung-agungkan oleh sebagian orang, meminta di sana. Ini ada al-isyrak billah, wujud dia mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Al-isyrak billah, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan dosa syirik kepadanya. Iya dan billah. Yang kedua, qatlun nasmah, membunuh jiwa adalah dosa yang besar. Nah, sehingga tidak bermudah-mudah menghalalkan darah orang muslim. Tidak sebagaimana kaum khawarij, kaum teroris, bermudah-mudah mengkafirkan dan bermudah-mudah membunuh jiwa. Bahkan Islam mengharamkan membunuh jiwa orang-orang kafir yang telah dijamin oleh negeri ini keamanannya. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, nam au kafir musta'man. Kafir dhimmi, ada orang kafir yang memang diberikan legalitas tinggal negeri ini, penduduk di negeri ini, dijamin keamanannya oleh negara ini. Kafir mu'ahad atau musta'man, seorang kafir yang diberikan keamanan negeri ini, duta-duta, turis-turis, yang mereka memang secara legal untuk mengadakan touring atau wisata atau mengadakan perjanjian dengan umat Islam, entah apa wujudnya, belajar mengajar atau yang lainnya. Man qatala dhimmiyan, dalam riwayat mu'ahad dan au musta'man, Lam yajri hal jannah, kata Nabi. Barang siapa memperangi, membul jiwa seorang kafir yang zimmi. Nah, seorang kafir yang telah diberikan perlindungan oleh negara, maka dia tidak akan mencium bau aroma jannah. Nabi yang mengatakan. Nah, sehingga tidak sembarangan menumpahkan darah manusia, apalagi darah kaum muslimin. Wal firar minaz zahab. Dosa yang besar pula adalah lari dari perang. Wa qadful muhsanah, menuduh orang yang suci. Islam juga telah mengatur, meletakkan undang-undang yang sangat ketat. Nah, di antara undang-undang Islam, tidak sembarangan bermudah-mudah menuduh kehormatan muslim atau muslimah. Nah, tidak boleh kita mengatakan si fulan berbuat zina. Tidak boleh gampang seperti ini. Nah, dia mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi ini, 6 keempat-empatnya memang melihat dengan kedua matanya si fulan berbuat zina. Bila dia hanya mampu mendatangkan 2 saja, tidak sah persaksiannya. Ditolak oleh hukuman, ditolak oleh Islam. Dan konsekuensinya berat. Seorang menuduh muslim berbuat zina tanpa bukti, didera 80 derajat cambukan. Nah, dan tidak terima persaksiannya, tidak gampang di sini. Tidak diterima kalau dia bicara, tidak terima pembicaraannya. Kalau dia menyaksikan, tidak terima persaksiannya, berarti berat. Nah, tidak boleh dia mengajar berarti. Bersaksi saja enggak boleh, apalagi mengajar. Nah, menjadi orang yang sangat hina. Sehingga Islam betul-betul dididik, mendidik umat manusia untuk bersikap dengan benar. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmin. Tidak boleh Anda mengambil sebuah sikap tanpa ilmu, berbahaya. Karena menuduh kehormatan seorang muslim tidak gampang. Nah, terkait dengan kehormatan seorang muslim atau seorang muslimah. Ini pun kok diamalkan luar biasa Islam, sehingga tampak betul-betul mereka menjaga lisan-lisan mereka, tidak gampang menuduh sembarangan. Wa akul riba, berikutnya memakan uang riba, juga dosa yang besar. Iya dan billah. Wa akul mal yatim, memakan harta anak yatim, juga dosa besar, kata Abdullah bin Umar. Wa ilhadun fil masjid, dan melakukan ilhad di dalam masjid. Ilhad, penyimpangan dan penyelewengan dalam masjid. Tidak pantas seseorang itu bersikap menyimpang dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas dia berbuat maksiat, berbuat dosa dalam masjid. Menyimpang dari al-haq. Harus di masjid untuk zikrullah, untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi di masjid digunakan untuk maksiat. والذي يستسخر, dan juga termasuk dosa besar adalah orang-orang yang menghinakan, orang-orang yang meremehkan orang lain. Dan yang terakhir, wabuka'ul walidaini minal uquq, dan membuat menangis kedua orang tua termasuk dari durhaka kepada orang tua, termasuk dosa yang besar membuat orang tua menangis. Ini termasuk bagian dari uququl walidain, ini syahidnya. Nah, baik ucapannya, baik perbuatannya yang bisa menyakiti kedua orang tuanya, termasuk uququl walidain, yang membuat nangis orang tuanya termasuk uquq, durhaka kepada orang tua. Demikian pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala li ibn Umar, berkata kepadaku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepada Faisalah bin Mayyas, atafriku minan nar wa tuhibu an tadkhul jannah, apakah engkau takut kepada neraka dan ingin masuk surga? Qultu ay, ya, na'am. Wallahi demi Allah saya sangat senang sekali ingin masuk jannah, kata Faisalah bin Mayyas. Qala Abdullah bin Umar, ahayyun walidak, apakah masih hidup orang tuamu? Qultu indi ummi, tinggal ibuku. Qala fallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Umar, lau alanta lahal kalama wa at'amtaha at'ama la tadkhulal jannah mastanabtal kabair. Demi Allah, kalau seandainya kamu melembutkan suaramu untuk kedua orang tuamu dan anda memberi makan untuk kedua orang tuamu, pasti anda masuk jannah selama anda meninggalkan dosa-dosa yang besar yang lainnya. Nah, ini sayatnya adalah lau alanta lahal kalama wa at'amtaha. Kalau kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya engkau berbuat lin, melembutkan untuk ibumu dalam berbicara, dalam kata-kata, dan kamu juga menyiapkan makan untuk ibumu, pasti anda masuk surga, dengan catatan selama anda meninggalkan dosa-dosa yang besar tadi, al-isra billah dan yang lainnya. Nah, ini keutamaan melembutkan suara, sopan santun kepada kedua orang tuanya. Di akhir pembahasan kali ini, Al-Imam Bukhari menyebutkan an Urwah, dari sahabat Urwah, qala wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah tindak tandukmu untuk kedua orang tuamu. Nah, kata Urwah menafsirkan ayat ini, Al-Isra atau Bani Israel ke 23 atau 24, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sikapmu untuk kedua orang tuamu. Kata Urwah, salah seorang alim dari kalangan para sahabat, Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu, la tamna' min syai'in ahabbahu, jangan sekali-kali anda mencegah sesuatu yang disukai untuk orang tuamu. Selama orang tuamu ingin sesuatu, jangan dicegah. Selama bukan perkara yang mungkar, yang maksiat penuhi, selama perkara-perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja dia inginkan, dia pengen mangga, dia pengen minum es jus, kita penuhi selama itu ada perkara yang mubah, tidak memudaratkan orang tua kita. selama bukan perkara yang haram dan maksiat penuhi. La lam tamna' min syai'in ahabbah, jangan sekali-kali Anda melarang sesuatu yang dia cintai. Penuhi. Itu wujud mengamalkan wahfid lahu majanah dzul minar rahmah. Ini di antara penerapannya adalah amalan rendahkanlah sikapmu untuk kedua orang tuamu. Ini jangan antum mencegah sesuatu yang dicintai oleh orang tuamu. Penuhi. Walaupun seolah-olah berat, repot bagi kita, selama itu mubah sifatnya, dahulukan untuk kedua orang tua kita. Nah, ini diantara tafsir bil mithal. Karena kalau kita baca tafsir, itu bermacam-macam tafsir dari para sahabat, sehingga Urwah ibn Zubair memberikan contoh. At-tafsir bil mithal, contoh di antara tafsir dari wahfid lau majanah dhulli adalah tidak boleh kita menahan, mencegah kemauan orang tua kita selama hal itu perkara yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, selama tidak memudaratkan, selama tidak mengandung maksiat dan tidak memudaratkan untuk orang tua kita. Orang tua kita mungkin dia sakit gula, dia ingin makan sesuatu yang mengandung gula, maka ini pinter-pinternya kita untuk mengalihkan. Nah, pinter-pinternya untuk kita mengalihkan tanpa menyakiti orang tua kita, tapi dengan cara bagaimanalah diatur sedemikian rupa. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian di malam hari ini. Naktafi bihadzal mikdar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.